Asik, asik, asik, asik, kenal dirimu. Asik, asik, asik, asik, dekat denganmu. Terasa di hati berbunga-bunga setiap bertemu. Asik, asik, asik, asik, kenal dirimu. Asik, asik, asik, asik, dekat denganmu. Aku berharap semoga kamulah yang akan menjadi jadi pacarku. Tapi malu untukku akui, ini cinta yang pertama. Ku rasakan indahnya jatuh cinta. Baby, ku jadi deg-degan, I'm falling in love. Si asik, si asik, kenal dirimu. Si asik, dekat denganmu. Terasa di hati berbunga-bunga setiap bertemu. Si asik, si asik, kenal dirimu. Pacarku.